rahmatuka ya ghafuru ya syakur wa masalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa ka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du tengarso para habaib para masaya temeriki maturun sangat wonten Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi wonten Habib Mustafa Al-Idrus wonten Habib Hamid sedanten para habaib para-para guru ingkang kula hormati wonten Kyai Haji Abdul Wahab, Kyai Haji Rawib Mabrur, para putra Mbah Mun, wonten Gus Sofur, Gus Rauf, Gus Hafiz, dan hadirin ingkang kula hormati. Kawula disuwun Kyai Haji Abdul Wahab makili keluarga matur nuwun sangat rawuhipun jenengan utamanipun para habaib, para masyayikh. Kula generasi kegangsal saking Mbah Umar bin Arabi. Terus buyut kula namine Mbah Maimunah niku mbarep gadah adik Mbah Bedowi. Mbah Bedowi nglahiraken Mbah Fahimah terus dados kesubab. Mbah Bedowi gadah putu namine Mbah Husir, gadah mantu niki Habib Mustofa. Kula boten wani ngaku dulur kok dikira Habib dadi ribet. Mungkin ditakoni irunge fisike dadi nggih. Tapi sakjane wonten urusan nasab, tapi nasab bil musoharoh. Kula suwun kanca-kanca lari-lari saking Anwar kalih. Kula kepengin sedanten putra-putranipun Mbah Mun niki istilahipun Anwar kalih bin Ahmad ingkang dipimpin Gus Subab, ingkang dipimpin Gus Sofur asmane Anwar tiga. Sedanten putra-putranipun Mbah Mun wonten kathah Yai menangi damel pondok DH kagem Gus Naji, DSA kagem Gus Rauf, wonten Asidik kagem Gus Wafis, dan putra-putranipun dipun damelaken pondok, sehingga kula sebagai murid derek matur nuwun. Mergi sing kepengin ngaos sarasan nggih disediaaken sarana dening Mbah Mun, ingkang kepengin kurikulum nggih disediaaken lewat wonten Gus Subab, wonten Gus Sofur. Ingkang kepen tahfidz garwanipun Gus Naji wonten pondok Hafidzah, garwanipun Gus Roji, ingkang lanang wonten Gus Rokib. Niki kula sebut detail kersane napa-napa sing dikersakno Mbah Mun kula termasuk saksi betapa beliau sangat ingin keluarga besar beliau intisab meskipun lewat sebab utamanipun lewat sebab teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula ngertos mahabbahipun Mbah Ubab teng para habaib imut memang ya ini sering dawakan kulu nasabin wa sababin mungkotiun yaumal kiamah illa nasabi wa sababi. Jadi para kanca-kanca sing pun ditekdir wonten Habib kados Habib Mustofa niku wonten peluang dadi nasab lewat sebab. Sing paling populer nggih critanipun Salman Al Farisi. Beliau karena prestasinya di perang Khandaq dan beberapa prestasi yang lain Nabi ngendikan Salman minna ahlal bait. Terus wonten peluang kangge tiang-tiang sing boten gen boten nasab habaib monggo intisab bisabab gini ku mahabbatu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam engkang kados dicontohaken Mbah Mun betapa beliau sangat mencintai habaib, mencintai mu'allafatu Sayyid Muhammad Alawi. Kula piyambak sebagai santri boten nate boten maos karanganipun Sayyid Muhammad. Kula teng sarang lami mergi nggih mulai alit teng sarang diulang Gus Subab wonten diulang Gus Rogib sedanten nggih tesih keluarga terus cuma tesih keluarga nak teng pondok biasane niku bib terus keamanan rawani nakzir untunge niku dina rada beling-beling niku keamanan mboten wani nakzir terus mangane gratis bib terus jadi kula sering dahar teng Gus Subab diurus kalian Mbak Doh mergi kula ije emut ibu kula nak nimbali abahipun Mbak Doh niku garwani Gus Subab oleh Wofur. Dados kula niki keluarga saking Gus Subab saking Mbak Doh dan keluarga kiai niku pun uter-uteran wonten niku pun duriatan Ba'du Hamim Ba'at. Tapi kula pesen teng kanca-kanca teng Anwar kali bahwa intisab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niku sing awalan nasi bi syafaati tentu tiang-tiang sing nasru sunnati. Nah teng hadis sing soreh disebut ya dua peristiwa niku sing wonten teng hadis sahih niku Salman minna ahlal bait kalian Julaibib minni wa ana minhu dan itu semua disebabkan nasab sebab. Terus kula kepengin sangat tradisi Mbah Mun putra-putranipun ngaos teng para habaib mulai Gus Subab Ini konjani pun Habib Ahmad dan Syed Muhammad angkatan awal Gus Najis dan ngantos era Gus Rokib. Terus niki buat nate ing kita kula nggih piyambak sering mau sekaranganipun Mbah Mun Talqinu Dzikri di antara teng mriku disebut teng Maslakut Tanasuk asal maulal karim ayasma'a nafsi ma'a ulama'i hadil ummah wa bil akhas ulama'i ahlil bait alladzina khassahumullah fi khasa'isa la ya'lamu azamataha illallah. Beliau itu ngarang itu di 18 tahun yang lalu, tahun 1422. Niku dikarang Mbah Mun kalian donga niku terus mustajab. Beliau juga secara fisik nak rohani karuan beliau ma'ahil ilm secara fisik juga disarekno teng Makla. Terus sing dingendikakno 18 tahun yang lalu teng kitabe kesembadan beliau disarekno teng Makla kurba Sayyid Muhammad kurba keluarga besar Sayyid Alawi Maliki. Terus kula makili keluarga matur nuwun sangat rawuhipun para habaib, para masyayikh, para masyarakat mugi-mugi Gus Roba, Gus Kamil, dan keluarga ditempatakan Allah di tempat sangkang terhormat fi mak'adi sidkin inda malikim muqtadir. Wabil khusus utamanipun gimugi Mbah Mun tambah derajatipun fi darajatil ula fil jannah. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ya Allah, saksikanlah ya Allah kami duduk bersama berzikir beristighfar bahkan membaca maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kami semua cinta kepada kiai, cinta kepada alim ulama dan ini sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara cinta dengan penerus-penerusnya dan kita tidak lupa dengan membaca salawat kita teringat walaupun acara tahlil niku wau enten-enten salawatane nggih rati rodok katape umum. Wong anjene sing sedo niki ya model kiai sing rodok katape umum. Nerusake ngaji sing rumiyin Gus Bahak jadape Gus Roba. Sampai tahlilin niki model jadap niki. Nggih. Sampeyan tahlil ten pundi-pundi gak ono ono asrokol. Jenengan tak kei rahasia titik tapi ojo di viral no ya. Niki Habib Ahmad bin Idrus al-Habsyi Habaib itu banyak marganya. Ada Al-Attas, ada Segaf, ada Al-Kaf, ini Al-Kaf. Itu Al-Habsyi, itu Al-Idrus, ini Al-Idrus. Muhammad al-Jufri, Al-Habsyi, Aidit. Itu Aidit. Itu Hasan Al-Aidit. Itu Aidit bukan PKI, bukan. Ini orang-orang yang enggak sampai seneng sampai Habaib di pas-pasno. Jadi sedikit bahas komunis, DNID itu kelahiran, DNID itu kelahiran tempatnya Gubernur Jakarta itu siapa? Ahok, mana? Bangka Belitung, Babel. Ayahnya itu punya majelis taklim yang namanya Al-Mu'minun. Ayahnya orang Muslim dan DNA Aidit memang orang Muslim. Tapi dia bukan Al-Aidit, Habaib bukan. Aiditnya pakai T, bukan D. Siapa dia? Dia ini, DNA Aidit ini, namanya Ahmad. Punya ayah namanya Abdullah. Punya ayah namanya Ja'far. Ja'far ini diambil anak oleh Habib golongan Al-Aidit. Akhirnya saking senenge, anaknya dijeneng noh Abdullah Aidit. Ya. Jadi ya seneng itu ya rada repot Gus ya. Efeknya seneng itu kadang-kadang ya mokso. Nggih, tangga kula niku wonten saking senenge mbek Kanjeng Nabi, anake dijenengno Sayyidul Mursalin. Bar. Sayyidul Mursalin, Gus. Anake jenenge Sayyidul Mursalin. Niki sing bahaya gak terima sebelah omah dijenengno Rabbul Alamin. Blas. Makane gak ngaji ku rusak, Pak. Wis ah. Wis ra usah macam-macam ae pondok. Ngaji penting, wajib ngaji. Pemane Gus harus pinter. Gus kok gak pinter tambah ra karo-karuan. Dieloki wong. Ono Gus-gus apa? Gus Rabbul Alamin. Wah, anak nomor 2 Gus Sayyidul Mursalin. Sing bahaya sing nomor 3 Gus Sayyidul Rajim. Naudzubillah wis. Hadirin azabakumullah. Habaib itu marganya banyak, termasuk Aidit tadi. Jadi Ahmad bin Abdullah sampai karena senangnya pakai Aidit. Akhirnya pindah ke Jakarta, dia pakai nama Dwipa, negara Aidit. Jadi itu jelas bukan Aidit yang dimaksud Habib. Karena banyak Al-Aidit yang di dunia, termasuk yang di Indonesia, termasuk Habib Hasan Sedan itu. Enggak dipikir Habib PKI, repot. Lah golongan Al-Habsi ini spesial, Al-Habsi. Jadi ini Gus, wallahu a'lam, Allah yang tahu apa kejadian ini rada aneh kabeh Gus. Iki Gus Roba iki ya wong aneh sing teko golongan Habib. Lek aku gak aneh Gus, dudu. Aku Gus Bahak iki normal-normal saja. Iki Habib aneh Gus. Loh kenapa aneh? Al-Habsi itu Habib golongan sing paling aneh di antara habaib keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Habib sing golongan jadab itu Al-Habsi. Loh kenapa? Sampeyan takok nang diwae, lek ketemu Habib Al-Habsi sampeyan takoki kuping endi? Gak bakal dia begini. Tidak bakal. Pasti ngene. Muter wong. Jadi pasti begini. Kalau ditanya telinganya mana? Pasti ngene. Gak gelem ngene, gak gelem. Artinya apa? Muter. Lah Gus Roba iku lak senengane muter. Jadi sedikit untuk Gus Roba kok iso pas sing teko Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsi insyaallah tanda Gus Roba mahbub indal habaib. Tadi sampai ini Habib-Habib semua kesini ini alasan diundang enggak jaminan. Sampai coba ngundang habaib. Enggak jaminan, Pak. Kenapa? Yang gerakan ini Allah, al-muharriku Allah. Ada yang diundang enggak bisa. Ada yang enggak diundang Habibnya datang. Wis kadung cinta iku sampai wong sing disenengi habaib yang ngeluh juga. Bendino teko nyangoni terus bangkrut aku tadi. Ya no, disenengi habaib itu ya repot. Nggih. Okay. Nah, terus kaya Gus Bahak. Gus Bahak niku aku nggih. Nyindir kula kedik niku aku. Mbuh bales sing ulan nika kaya apa mbek aku. Ulan nika kan kula sindir ya. Niku aku bales nyindir. Anjane Gus Bahak niku di pangspas terus anjane enten hubungan kali estri kula. Jadi ngaku dulur yo, rapa apa Gus? Aku dulur rapa apa? Masalah bukan Habib memang bukan, tapi kan Muhibbin itu kemuliaan. Sampai diterangake kali Gus Bahak wau, Salman. Bahkan Ansor itu teriak-teriak, Salman minnal Ansor, Salman dari kami dari golongan Ansor, dari Muhajirin enggak terima Kaisar. Salman minna minnal Muhajirin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Salman minni ahlul bait. Nabi yang jawab, rebutan itu Pak. Jadi wong Muhibbin itu kan gue rebutan. Tapi diambil kajian Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diambil oleh Nabi. Karena guru kita Kiai Maimun, siapa yang gak sepakat Kiai Maimun pecinta Nabi Habaib. Kulon ini ngerasa akeh piyambak. Kulon ini enom. Ceramah-ceramah ini gak termasuk keterpaksaan wae wong diundangi nang kampung jadi gak gelem terus ya apa wong Habib mondok ya alhamdulillah mondok walaupun juga lulus biyen aku Gus kula niki mondok gak tau lulus kaken pindah-pindah kono pindah kono pindah kula nate ten Habib Husain Al-Habsi Bangil kula nate ten Habib Hasan Baharun Dalwah kula nate ten Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih terus kula ten Mbah Yai Misbah ketemu Mbah Mun Zubair ketemu Mbah Hamid Bedowi. Jadi kalau model ilmu macam-macam. Model Jawa ya iso Gus. Rono ya muridnya wong Jawa kan guru-guru kenten Jawa. Gaya habaib sing model banter-banteran nggih sampean wis apal. Kalau lek kasih banter ya banter. Gak kalah mbek Habib Rizik, iya ta? Wong nggih. Sampean ngerti ya, kalau nanti kalau Habib Rizik ngobrol. Kalau diwarah Habib Mustafa nanti jadi FPI Jawa Timur. Ndak Habib. Duh ente ini Habib kok. Anak bukan gak mau jadi ketua FPI. Yang jadi masalah kalau jadi FPI, anak jadi anak buahnya ente. Gak bisa itu. Kenapa? Bin Sahab itu adiknya Ledrus. Saya Ledrus. Mulai kapan Bin Sahab ngatur anak? Ngakak deh. Ngunuh jadi kasih. Duh memang betul itu. Tadi saya enggak mengada-ngada. Tapi keluarga Lasem, keluarga Sarang, sama saya memang keluarga, tapi dari istri saya. Tapi dari Sarang dan Lasem memang muncul para habaib dari anak-anak saya. Ini Habib Muhammad, ini anak saya. Iki yo ibu Bangilan. Bae wong Sarang iki. Dadi ojo macam-macam kon Habib Sarang, gitu lho. Anaknya Habib Muhammad ini mantu saya, Al-Habsyi. Anaknya Habib Muhammad ini kan. Dia mantu saya, berarti dia turunan Lasem, Gus. Dadi iki ponak-ponakan ente, Gus. Dadi ojo macam-macam ambek Gus-gus iki. Dadi Habib kalah ambek Gus ya mulai hari ini sudah. Hadirin, atabakumullah, ingkang kula mulyakake sedaya para habaib, para yai, khususipun wong tua kita sedaya, guru kita sedaya, Mbak Yai Ubab atallah umroh, semoga dibeluh dipanjangkan umurnya, Gus Naji dan adik-adiknya, Gus Ghafur, Gus Rauf, Gus Wafi, Gus Idror, Gus Yasin. Aku masalah tok Gus Yasin. Kita kok. Kadang-kadang aku lali. Apa? Napa? Mboten kesebut ngoten lho. Wingi kula dikritik, Gus. Beb, Gus Yasin sebutan. Gara-gara wakil gubernur gak sampean sebut. Oh, gak. Duduk masalah wakil gubernur aku hormat kabeh, cuma kelalen, Gus. Dadi Gus Yasin, Gus Roji, semualah Gus-gus semua saya hormati termasuk Mbak Yai Said. Sedaya ingkang rawuh ingkang kula mulyakaken. Kiai Barohib yo, Wing baru ya begini, panggiling aku bahasa ini. Iya. Wes sedoyo wes, ojo ragu-ragu, cinta kiai wes selamat wes, okay? Termasuk kita rawo dalu niki tidak lain karena kita cinta kiai, cinta keluarga kiai. Dan alhamdulillah terbukti cinta wong api, walaupun saya ngapi di kumpul saya doh kita saya ngelakoni api niki lo. Seneng ambek wong api, sampean lho kumpul ngeten niki apa? Dzikir tahlil. Niki bukti sing sedo jane wong apik mati ne tetep gawa kapian kaki kita sedoyo. Kita duduk inget Nabi tanpa sengaja Habib Ahmad datang. Kita duduk berzikir, kita duduk ngaji sama Gus Baha, ngaji dengan yang lain. Ini tandanya orang baik meninggalkan kebaikan sampai di kuburan pun yang di dunia mengenang dengan cara yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad.